ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Apa hukum sholat di masjid yang ada kuburan di pekarangan masjid? Apakah boleh sholat di situ atau tidak? Kalau pekarangan yang dia maksud terpisah dengan tembok masjid, terpisah dengan bangunan masjid, maka hukum sholat di situ syah saja. Tapi kalau pekarangan yang dia maksud bagian dari masjid, bagian dari bangunan masjid, ini masjid ya, ada terasnya. Pekarangan itu apa namanya teras, di situ ada kuburan bersambung dengan masjid. Nah, ini tidak boleh. Karena itu sama dia dengan hukum sholat di kuburan. Apa kuburnya di depan, di samping, di belakang, apa di kiri, di kanan, di belakang, semuanya sama. Berdasarkan hadith-hadith yang telah kita baca, Rasulullah melaknat Yahudi dan Nasara, ilahnya apa? Ittakhadu kubur anbiya'ihim masajid. Mereka menjadikan kubur nabinya sebagai masjid. Sesuatu yang dilaknat itu menunjukkan ibadah yang tidak syah kalau dilakukan.